Ada yang jihadul far', jihad yang asli, ada jihad yang far', yang cabang. Dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, jihad yang hakiki, yang sesungguhnya, ialah jihadun nafsi, berjihad melawan hawa nafsu. Sementara yang cabang, jihadul kufar, berjihad melawan orang-orang kafir. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad dalam Musnad dan dia sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Al-mujahid, seseorang yang dikatakan mujahid yang sesungguhnya, ialah seseorang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan yang namanya muhajir, orang yang berhijrah, seseorang yang meninggalkan, yang menghijrai apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jihadun nafsi muqaddamun ala jihadil adu, berjihad melawan hawa nafsu itu lebih didahulukan, dikedepankan, dibandingkan berjihad melawan musuh, melawan orang-orang kafir. Bahkan barakallahu fikum, la yumkinu lil muslimi al jihad, jihadul adu, hatta yujahida nafsah. Seorang muslim tidak mungkin, tidak bakal sanggup berjihad melawan musuhnya, melawan orang-orang kufar, hingga dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, hingga dia berjihad terlebih dahulu menundukkan hawa nafsunya. Di sana pula barakallahu fikum, ada jihadul khawas, ada jihadul awam, ada jihadnya orang-orang spesial, orang-orang khusus, ada jihadul awam, jihadnya orang-orang awam. Jihadul khawas ialah jihadul munafiqin wa ashabil ahwa'i wal bid'ah bil hujjati wal bayan. Jihadnya orang-orang khusus yang spesial dari kalangan para ulama, dari kalangan para tullabul ilm, berjihad melawan orang-orang munafik, ashabul ahwa'i wal bid'ah, dengan hujjah yang kuat, dengan bayan, penjelasan ilmiah yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Hadza jihadul khawas, yang melakukannya hanya orang-orang berilmu, dari kalangan para ulama, dari kalangan para masyayikh sunnah, dari kalangan para tullabul ilm, para du'atun ilallah, orang-orang awam, tidak bisa. Sementara yang kedua jihadul awam, jihadul kufar. Jihadnya orang-orang awam, itu jihad melawan orang kafir. Dikarenakan tinggal bawa senjata, keahlian berperang, maju. Tidak harus alim yang melakukannya. Dia hanya dituntut untuk sedikit memahami ahkamul jihad, hukum-hukum berjihad di sabilillah. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala terkait dengan jihadun nafsi. Beliau mengatakan jihadun nafsi arba'u maratib aidha. Berjihad melawan hawa nafsu juga ada empat martabat, ada empat tingkatan. Yang pertama, kata beliau, ihdaha ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. dia berjihad melawan hawa nafsu supaya dia mau mempelajari petunjuk, mau mempelajari agama Allah yang hak. Jihad dengan ilmu, dengan talabul ilmi, memahami, mengkaji, mempelajari ilmu syar'i, itu jihadun nafsi yang pertama. Dengan belajar agama, dengan mengkaji petunjuk-petunjuk agama yang hak. Beliau mengatakan tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberuntungan bagi seseorang terkait dengan urusan duniawiyahnya dan ukhrawiyahnya melainkan dengan ini. Jihadun nafsi bil ilmi, berjihad melawan hawa nafsu dengan talabul ilmi. Beliau mengatakan wa mata fataha ilmuhu syaqiyat fid darain. Kapan saja nafsu ini, jiwa ini luput dari ilmu syar'i, maka dia akan sengsara dunia akhirat. Ini yang pertama, jihadun nafsi dengan ilmu, talabul ilmi, ta'allumul ilmi. Yang kedua, ats-tsaniyah kata beliau, ayyu jahidaha 'alal 'amali bihi ba'da 'ilmih. Berjihad melawan hawa nafsu untuk mengamalkan ilmu tadi setelah mempelajarinya. Namanya jihadun nafsi bil 'amal. Berjihad melawan hawa nafsu dengan mengamalkan ilmu. Beliau mengatakan wa illa famujarradul ilmi bila amalin illam yadurraha lam yanfa'ha. Semata-mata berilmu tanpa mengamalkan, kalau tidak membahayakan, minimalnya enggak bermanfaat. Minimalnya ilmunya enggak manfaat. Maksimalnya akan membahayakan dia. Ilmu tadi sebagai bumerang atas dirinya, membinasakan dirinya, hujjah atasnya. Jihadun nafsi bil amal, dengan amal saleh mengamalkan ilmu, barakallahu fikum. Yang ketiga, ayyu jahidaha 'ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Dia berjihad melawan hawa nafsu supaya mau mendakwahkan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada seseorang yang belum mengilmuinya. Namun jihadun nafsi bita'lim wa da'wah, berjihad melawan hawa nafsu dengan ta'lim, mengajarkan ilmu, mendakwakan ilmu. Wa illa kana minal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal huda wal bayyinat. Kalau tidak, maka dia termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari petunjuk dan bayyinah, bukti-bukti yang nyata. Wala yanfa'uhu ilmu, ilmunya enggak ada manfaatnya. Wala yunjihi min azabillah, dan ilmunya tidak akan bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan ilmu, dakwahkan ilmu. Kalau enggak mau, maka termasuk orang-orang menyembunyikan ilmu, ilmunya enggak manfaat, dan ilmunya tidak bisa menyelamatkan dia dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jihadun nafsi bit ta'limi wa da'wah. Yang keempat, Ar-rabi'atu kata beliau, ayyu jahidaha 'ala sabr 'ala masyaqqat da'wati ila Allah wa adzal khalqi wa yatahammal dzalika kullahu lillah. Berjihad melawan hawa nafsu untuk sabar, bersabar di dalam menghadapi rintangan-rintangan dalam dakwah ila Allah, bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan makhluk Allah. Dia pikul itu semuanya karena Allah, dia tanggung itu semuanya karena Allah. Namanya jihadun nafsi bisabri wassabat, berjihad melawan hawa nafsu dengan sabar dan teguh, kokoh. istiqomah di atasnya. Sabar dalam thalabul ilmi, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu tadi. Beliau mengatakan setelah itu, fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba'a sara min ar-rabbaniyyin. Kalau dia dalam menyempurnakan empat tingkatan ini, maka dia termasuk rabbaniyyin, termasuk alim rabbani. Para ulama salaf sepakat, kata beliau, seseorang alim tidak berhak mendapatkan gelar alim rabbani hingga dia yang pertama mengetahui kebenaran, yang kedua mengamalkan kebenaran, yang ketiga mengajarkan kebenaran. Kalau terpenuhi dikatakan alim rabbani. Beliau mengatakan faman alima wa amila wa allama fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Barang siapa yang berilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu, maka dialah yang nanti dipanggil sebagai orang besar, orang yang agung di alam malakut di langit sana. Di alam malakut di langit sana, di alamnya para malaikat. Indah kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Empat martabat jihadun nafsi. Ini merupakan jihadul asal. Asal jihad itu ini. Seorang mujahid, dikatakan mujahid, itu ini. Berjihad melawan hawa nafsunya dengan ilmu, dengan amal, dengan taklim dan dakwah, dan dengan sabar. Ikhwan fillah azzakumullah. Penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ini saya bawakan sebagai prolog, sebagai mukaddimah nasihat saya. Dari penjelasan beliau ini, barakallahu fikum, amalan yang begitu mulia, amal yang begitu agung dalam Islam, termasuk bagian jihad, ialah at-ta'limu wa da'wah. Tarbiyah, mengajarkan ilmu kepada anak-anak kaum muslimin, kepada pemuda-pemudi kaum muslimin, kepada muslimin secara umum. Mendidik anak-anak kaum muslimin dengan tarbiyatul ilm, mendakwakan ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita amalkan. Itu merupakan satu bagian daripada jihadun nafsi. Berjihad melawan hawa nafsu, satu bagian penting dari berjihadul asal, jihad yang sesungguhnya. Ini perlu untuk kita sadari, penting untuk kita resapi dan kita hayati. Yang selama ini kita lakukan, tarbiyatul aulad, tarbiyatul atfal, tarbiyat syabab, tarbiyatul ikhwah wal muslimin. Yakini, resapi, hayati, sadari, antum sedang berjihad. Antum ini sedang berjihad dengan jihad yang paling utama, jihadul asl. Lebih mulia, lebih utama dibandingkan dengan jihadul kufar. Jihadul kufar far'un cabang. Jihadul nafsi aslun, asli, yang hakiki. Maka ya khanam tina azakumullah, ini penting ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Terlebih lagi barakallahu fikum, ketika kita menghadapi al-munafiqun, ashabul ahwa'i wal bid'ah, hizbiyun, ahlul fitnah, ahlul syubhah, yang berupaya untuk mengganggu ketenangan dakwah salafiyah, mengganggu ketenangan tarbiyah salafiyah dengan syubhat mereka, kita masuk pula dalam kategori jihadul khawas, jihadnya orang-orang yang spesial, yang khusus, jihadnya para ulama, jihadnya para masyayikh, jihadnya para thullabul ilm, jihadnya para du'atillah, masing-masing dengan skala ilmu yang dia miliki. Yakini itu, resapi itu, sadari itu. Masing-masing kalian yang terlibat dalam dakwah ilallah, yang terlibat dalam tarbiyah Islamiyah, tarbiyatul aulad wal muslimin, sadari antum sedang melaksanakan sebuah amal yang sangat agung, yang sangat mulia, jihad. Bukan semata-mata jihad, jihad yang hakiki, jihadun nafsi, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Rasul menegaskan al-mujahid yang dikatakan sosok mujahid yang berjihad melawan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berjihad dengan jihadul khawas. Ikhwan fillah rahimakumullah, bila kita menyadari hal ini, maka sangat penting barakallahu fikum di dalam menjalankan amalan jihadun nafsi tadi, jihadul khawas tadi, sangat penting yang pertama yang namanya mujahadah. Sesuai dengan namanya, jihad wa mujahadah. Perlu adanya mujahadah. Yang namanya mujahadah itu barakallahu fikum badhul wus', mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki dalam rangka untuk menunaikannya. Ada kesungguh-sungguhan, ada keseriusan, ada pengorbanan, ada perjuangan untuk melakukannya. Untuk melakukannya. Namanya mujahadah. Ada masih? Dan ini mujahadah yang paling afdal, yang paling utama. Antum bermujahadah untuk jihadun nafsi. Amal yang paling utama, amal yang paling agung dalam Islam. Mujahadah untuk berilmu, mujahadah untuk mengajarkan ilmu, mujahadah untuk berjihad melawan orang-orang munafik. Harus ada mujahadah. Kalau tidak, maka tidak akan pernah berhasil berjihad melawan hawa nafsu ini. Jihadun nafsi akan gagal. Mau belajar malas karena enggak ada mujahadah. Mau mengamalkan ilmu malas karena enggak ada mujahadah. Mau mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu untuk mentarbiyah anak-anak, loyo, enggak punya semangat. Kenapa? Enggak ada mujahadah. Harus ada yang namanya mujahadah sesuai dengan namanya, jihadun nafsi. Sekali lagi, badlu al-wus'i, mengerahkan semua kemampuan yang kamu miliki untuk berilmu, beramal, berdakwah, tarbiyah, sabar di atasnya. Di sana ada unsur juhdun wajtihad, kesungguh-sungguhan, keseriusan. Ada hirsun, semangat. Ada perjuangan, ada pengorbanan. Apalagi terkait dengan jihadun nafsi, ini selama-lamanya, sepanjang saat, sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang hidup. Kalau berjihad melawan munafikin, kalau ada munafiknya, ketika munafiknya tadi itu menebarkan syubhatnya, antum punya kemampuan, tampil. Kalau munafiknya tidak ada, maka belum ada jihadul munafikin. Apalagi jihadul kufar. Tidak akan mungkin berlaku dan diamalkan jihadul kufar ketika ketentuan-ketentuannya tidak ada. Jihadul kufar harus bersama dengan penguasa. Jihadul kufar yang dihadapi kafir harbi. Harus ada yang namanya kemampuan. Udah wa'udat. Persiapan, jumlah, personel, persenjataan, dan segala macamnya itu. Panjang ketentuannya. Yang di zaman sekarang ini, di negara kita ini, belum ada yang namanya jihadul kufar. Tetapi yang terkait dengan jihadun nafsi, setiap saat, setiap detik, kita harus terus bermujahadah melawan hawa nafsu kita. Berilmu setiap saat, beramal setiap saat, berdakwah, ta'lim setiap saat, sabar setiap saat. Maka harus ada kesungguh-sungguhan, harus ada semangat, ada perjuangan, ada pengorbanan. Masih panjang perjuangannya, masih panjang jalannya, masih jauh barakallahu fikum, baru finish ketika kita mati. Baru finish ketika kita mati. Dan untuk bisa mewujudkan mujahadah tadi barakallahu fikum, supaya kita memiliki mujahadah dalam apa yang seperti ini, diperlukan yang namanya ikhlasun niyah. Ini yang sering disampaikan warahmatullahi, ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat dalam jihadun nafsi. Ikhlasun niyah dalam bermujahadah, niatan kita karena Allah Subhanahu wa taala, niatan kita untuk meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, niatan kita untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, niatan kita ihtisab untuk mendapatkan ajr pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kita enggak mengharapkan dunia, kita enggak mengharapkan yang namanya pujian, sanjungan, tidak. Yang kita harapkan ridha-Nya Allah, yang kita harapkan pahala Allah, yang kita harapkan jannah. Itu motivasi kita, ikhlasun niyyah. Dan yang kedua, ilmu. Itu jelas, harus ada ilmu syar'i. Yang kedua, selain mujahadah, barakallahu fikum, juga diperlukan yang namanya ta'awun al-birri wa taqwa. Dikarenakan jihadun nafsi, barakallahu fikum, apalagi yang terkait dengan jihadun nafsi fi da'wah wa tarbiyah, termasuk amal jama'i. Amalan yang melibatkan banyak pihak. Harus ada ta'awun alal birri wa taqwa padanya. Saling bantu-membantu, saling gotong-royong alal birri wa taqwa dalam mewujudkannya. Dalam perkara dakwah harus ta'awun. Dalam perkara tarbiyah harus ta'awun. Dalam ta'lim wa ta'allum, belajar mengajar harus ta'awun. Ini amal jama'i. Barakallahu fikum. Maka harus digalakkan yang namanya semangat ta'awun al-birri wa taqwa. Dan semangat ta'awun pun juga panjang perjuangannya. Finishnya kalau mati. Jangan sampai ada semangat ta'awun di awal. Merintis semangat, Masya Allah. Kerja bakti setiap hari, setiap saat. Perjuangan, wah luar biasa, harta keluar, keringat peras, rintisan. Begitu sudah berkembang, halas, selesai urusan. Waktunya untuk membenahi kehidupan. Maka, terus bertahun, dikarenakan ta'awun al-birri wa taqwa itu selamanya. Wa ta'awanu al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Selagi ada dakwah, selagi ada tarbiyah, selagi ada bir kebaikan, selagi ada takwa, di situ ada perintah ta'awun. Dengan yang kita miliki, dengan yang kita punya, dengan yang kita sanggup. Ta'awun dengan harta, ta'awun dengan jabatan yang kita punya, ta'awun dengan fisik, ta'awun dengan nasihat, dengan bimbingan, dengan ilmu, dengan ide-ide yang bagus, ta'awun dengan doa. Harus itu. Dan harus semua pihak terlibat. Satu orang saja yang mengurusi dakwah, pusing. Satu orang saja yang memikirkan tarbiyah, pusing. Tidak bakal jalan. Masing-masing harus berikan andilnya. Dan ingat, ini semuanya karena Allah. Ini semuanya untuk melaksanakan perintah Allah. Ini semua dalam rangka untuk ihtisabul ajr indallah. Untuk mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mujahadah. Ta'awun, ikhlaskan niat, diiringi dengan ilmu syar'i barakallahu. Ada satu hal penting yang mau saya ingatkan, sesuatu yang sesungguhnya sering terjadi dalam pengamatan saya di banyak tempat pada banyak ikhwah. Saya enggak mengatakan muslimin secara umum, ikhwah salafiyin. Sesuatu yang sesungguhnya barakallahu fikum, dalam pandangan Islam, sesuatu yang menjerumuskan mereka pada kehancuran, pada kebinasaan. Saya ingatkan supaya masing-masing kita jangan sampai terjatuh pada satu ini. Yaitu tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kalian jangan melemparkan diri-diri kalian pada kehancuran. ayat ini tafsirnya sangat banyak. Ada yang menafsirkannya, dan ini kebanyakan mufassirin, menafsirkannya secara umum, sesuai dengan umumnya lafaz ayat ini. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Kamu jangan melemparkan diri kamu pada kehancuran. Segala sesuatu yang menjerumuskan kita pada kebinasaan hukumnya haram. Baik itu makanan atau minuman atau perbuatan atau ucapan atau tindakan atau apapun bentuknya yang bisa melemparkan kita pada kehancuran, kebinasaan, hukumnya haram. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ini sangat umum ya. Perkara dikonsumsi ternyata membinasakan, hukumnya haram. Rokok, hukumnya apa ya Pak? Hukumnya haram. Di antara hujahnya ayat ini, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Berbagai macam jenis minuman keras yang dihisap, yang disuntik, yang diminum, selain nas hadis nah haramnya khamr, nas ayat tentang haramnya khamr juga menggunakan ayat ini. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Barakallahu fikum. Hal wadih. Tetapi di situ ada sebuah hadis yang menjelaskan juga tentang ayat ini. Ini yang jarang dicermati, diperhatikan oleh salafiyin, apalagi kaum muslimin secara umum. Yang mau saya sampaikan, dan tolong dicermati baik-baik. Disebutkan dalam hadis inda Tirmidzi wa ghairihi dan dia sahih. Barakallahu fikum. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Waktu itu kaum muslimin sedang berperang melawan Romawi. Ini di era pasca wafatnya Rasulullah SAW. Ada salah seorang muslim, seorang diri, dengan senjatanya merangsek menuju ke barisan musuh. Seorang diri. Langsung pacu kudanya menuju ke arah musuh. Seorang diri. Perang. Bukan tahu-tahu meledak begitu. Itu baburu diri namanya. Perang dia. Dia dengan senjatanya. Menggunakan perisainya, menggunakan pedangnya. Dia porak-porandakan barisan musuh. Seorang diri. Kala itu banyak dari kalangan pasukan muslim berteriak. Wah, fulan alqa nafsahu ila tahluka. Dia telah melemparkan dirinya pada kehancuran menggunakan ayat ini. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Binasa itu. Mendengarkan ucapan kaum muslimin yang seperti itu, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda mengatakan, kalian dalam memaknakan ayat bukan pada tempatnya. Ayat ini nazarat hina ma'syar ansar. Ini ayat turun pada kami orang-orang ansar. Barakallahu fikum. Dulu kami menceritakan di zaman Rasulullah SAW. Dulu kami ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan-kemenangan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, peperangan menang. Sampai Allah menangkan Rasulnya kepada musuh-musuhnya, terhadap musuh-musuhnya. Islam telah jaya. Kala itu kami orang-orang Ansar menyatakan, sudah saatnya sekarang ini kita meninggalkan jihad. Wis menang. Sudah saatnya sekarang ini kita membenahi kehidupan kita. Membenahi kebun-kebun kurma kita, ladang-ladang kurma kita, perniagaan-perniagaan kita. Itu ucapan yang terlontar pada kaum Ansar kala itu. Turun ayat ini menegur mereka, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Kalian jangan melemparkan diri kamu pada kehancuran. Kata beliau yang namanya kehancuran ialah sibuk mengurusi urusan dunianya, meninggalkan yang namanya amalan jihad di sabilillah. Barakallahu fikum. Ini yang mau saya ingatkan pada kita semua, untuk antum semua, barakallahu fikum. Ini sesuatu kondisi, jangankan kita, sahabat Ansor pun sempat mengalaminya. Sebuah perasaan, sebuah pemikiran yang seperti ini. Merasa sudah selesai perang, Islam sudah menang jaya. Katanya orang Ambon, sing ada lawan. Nah, gitu ya. Apa katanya orang sini? Enggak ada lawan lagi, itu mana musuhnya? Islam telah jaya, Rasul telah menang. Musuh-musuh agama terkapar. Apalagi yang harus saya kerjakan? Lalu tersibukkan dengan urusan dunia. Sekarang waktunya untuk membenahi, ya, memperbaiki taraf kehidupan. Waktunya untuk berladang, waktunya untuk berkebun, waktunya untuk berniaga, memperbaiki kehidupan. Ini yang dikatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Fenomena yang mirip, saya enggak mengatakan sama dengan enggak ada jihadul kufar. Fenomena yang mirip terkait dengan urusan jihadun nafsi. Jihadun nafsi. Ketika perintisan merintis sebuah tempat untuk tempat dakwah, tempat tarbiyah, masya Allah, jihad wa mujahadah. Semangat. Allah ya ikhwan, kerja bakti. Siap. Pagi, siap. Sore, siap. Malam, siap. Ta'awun ya ikhwan, dengan hati antum. Ya Allah. Luar biasa, ada yang sampai jual ininya, jual itunya. Ada yang punya jam tangan bagus, dilepas. Untuk ta'awun fisabilillah. Istrinya punya kalung, dilepaskan kalungnya. Untuk fisabilillah. Yang ini punya motor butut, jual motor butut saya untuk fisabilillah. Yang ini punya mobil bagus, nih mobil saya untuk fisabilillah. Luar biasa, jihad wa mujahadah. Masa-masa perintisan. Itu ada sebagai tempat, jual mobil, ada. Yang ini tidak ada, datang kalau di sini, jual mobil tidak? Eman-eman ya. Ada jual mobil. Yang saya punya hanya ini. Silakan antum jual. Laku 120 juta. Mobil, bukan bisa motor. Ini segitu ya mobil. Mobilnya enggak terlalu mewah ya. Ya lumayan lah. Ada kelas itu. Seperti itu. Yang mereteli, yang melepas kalungnya, anting-antingnya, segala macamnya untuk fisabilillah. Di mana yang terjadi? Luar biasa ya. Itu jempolnya kalau ada 5, 6 keluarkan semuanya, bagus. Seperti itu yang namanya ta'awun al-birri wa taqwa. Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Barakallahu fikum. Penyakitnya baru muncul ketika sudah selesai masa-masa perintisan, masa-masa pengembangan. Tanah punya, masjid ada, gede. Oh, segini gede ya, masya Allah ini ya. Lantai duanya, karpet baru. Ini masih baru ya. Kaget saya loh. Perasaan kepadu, berapa ya, kawan? Baru, masya Allah. Mulai berdatangan para ikhwah, dapur pemukiman, dapur rumahan, para santri muncul, masya Allah. Berkembang. Dan kita harapkan berkembang. Seringkali yang terjadi, dan saya amati di banyak tempat. Assalamualaikum. Ketika muncul pengembangan, muncul penyakitnya. Muncul penyakitnya. Taunya merosot tajam. Mujahadahnya terkikis, hampir habis. Perjuangannya fulan cukup. Pengorbanannya sudah selesai masa-masa kritis dan krisis. Ini masa-masa awal itu, sudah lewat. Gantian ya akhi, ya sekarang saya tak mengurusi usaha saya dulu, tak menata kehidupan saya dahulu. Barakallahu fikum. Akhirnya mengurangi poin-poin tadi, tersibukkan dengan urusan dunia. Bukan dunia yang haram, halal. Halal. Kalau haram jelas berbahaya. Halal. Tapi sudah mulai melupakan. Taklimnya sudah mulai enggak sesemangat dulu. Dulu masya Allah, sekarang sudah mulai merosot taklimnya. Kemana? Ngurusi usaha dia sebelah sana gitu. Mubah, bukan haram. Insya Allah. Yang biasanya tiap hari, sekarang sepekan sekali, merosot lagi dua pekan sekali, merosot lagi sebulan sekali, merosot lagi setiap daurah sekali. Ada daurah datang, ada daurah gak datang. Kemana sih bulan? Jawabnya mesti itu. Ngurusi usahanya. Bukan barang haram, barang halal. Ini yang muncul. Ini berbahaya. Yang seperti ini justru berbahaya. Meninggalkan jihadun nafsi. Meninggalkan jihadun nafsi bidda'wati wa tarbiyati wa ta'lim. Tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Ini yang dikhawatirkan. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Dan itu prosesnya tidak langsung. Tapi alus. Dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, lama-lama jauh, jauh, jauh, hilang. Kalau sudah menghilang, muncul rasa malunya. Muncul rasa pekewuhnya. Kata orang Jawa pekewuh. Lama tidak muncul. Nah, nanti kalau saya muncul, nanti dikerjain sama ikhwan-ikhwan. Isin, mengawal. Makanya tidak kelihatan. Jauh, jauh, jauh. Kalau semakin jauh, yang mendekat dunia lain, dunianya dia, yaitu dunia. Sudah. Yang tersibukkan dengan dunianya, semakin lama semakin gersang hatinya, berganti teman, teman-teman interaksinya, ahlu dunia dan segala macamnya, semakin lama semakin jauh, gersang, gersang, gersang, gersang. Jangan merasa aman dari kehancuran. Bukan fisiknya kamu yang hancur. Mungkin semakin nikmat. Mungkin semakin merasakan kenikmatan barangkali. Banyak juga yang gagal juga. Barakallahu fikum. Tapi yang hancur adalah agamamu. Wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Ini tolong dicermati baik-baik. Dihayati baik-baik. Diresapi baik-baik. Bukan berarti mengharamkan usaha. Boleh. Tapi tetap. Perjuangan tarbiyah tetap, perjuangan dakwah tetap, semuanya tetap, itu juga iya. Sambil jalan, barakallahu fikum. Taklim tetap, beramal soleh tetap, itu juga jalan. Jangan sampai mengorbankan ilmu, mengorbankan amal, mengorbankan tarbiyah, mengorbankan dakwah. Hanya satu alasannya, urusannya dunia. Dikhawatirkan terkena ayat ini wala tulqu bi aydikum min at-tahluka fallahu musta'an. Kada surah azan ya. Iya. Monggo. Al-muadzin yuadzin. Silakan azan. Baik, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian di tempat ini. Barakallahu fikum. Jihadun nafsi dan mujahadah itu tiada henti, baru berhenti dengan masing-masing kita telah mati. Kewajiban mujahadah terus sepanjang hayat. Maka hanya ada dua kemungkinan. Kita sebagai mujahid yang bisa mengalahkan hawa nafsu kita, atau kita sebagai korban hawa nafsu, menang atau kalah. Tatkala kita menang di dunia ini dengan mujahadah tadi, maka kebahagiaannya abadi di akhirat nanti di surganya Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita kalah, maka penderitaannya nanti abadi juga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seseorang yang berakal cerdas dan akil, dia akan lebih memilih perjuangan di dunia, walaupun mungkin urusan dunianya enggak begitu dia dapatkan dengan maksimal. Memilih perjuangan di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Wallahul musta'an. Toh demikian dalam Islam semua bisa dicapai. Dunia bisa dipakai, bisa dicapai yang baik-baik. Agama dan akhirat yang paling penting juga bisa dicapai. Capailah dua-duanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Bagaimana caranya agar tauhid kita bisa kokoh? Yang pertama harus belajar tauhid. Harus mengetahui seluk-beluk tauhid. Ya, harus belajar talabul ilmi. Yang kedua harus mengkaji pula lawannya. Harus tahu tentang seluk-beluk kesyirikan. Supaya dia bisa menghindari padanya. Paham tauhid, paham syirik, untuk dia antipati daripadanya. Untuk dia hindarkan barakallahu fikum. Nah, semuanya dengan ilmu. Yang kedua, dikokohkan dengan lingkungan. Bi'ah sholihah. Lingkungan yang baik, lingkungannya para muwahhidin ahlu tauhid. Jangan di tengah-tengah lingkungannya kaum musyrikin ahlu syirik. Yang ketiga, dari persahabatan. Suhbatul muwahhidin. Dia betul-betul memilih sahabat karib yang muwahhid. Bersahabat hanya dengan ahlu tauhid, tidak bersahabat dengan ahlu syirik. Yang keempat, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla senantiasa diberi taufik, hidayah, dikokohkan, diistiqomahkan di atas tauhid dan selalu berta'awud dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Rokok itu haram, tapi gula lebih banyak madharatnya. Masya Allah ya, luar biasa. Kalau rokok itu haram zatnya, dikarenakan sudah mengandung kemadharatan yang begitu banyak pada zat rokok. Kalau gula, hukum asalnya mubah. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Dilarang hanya pada orang tertentu, penderita yang tidak boleh menggunakan gula. Dipahami enggak? Enggak haram. Gula itu enggak haram, mubah. Banyak madharatnya bagi orang yang terkena penyakit gula. Orang yang apa namanya kekurangan gula, manfaat yang namanya gula itu. Orang yang sehat, enak gula itu. Ya, ya benar. Antum seneng teh tawar apa teh manis? Manisnya kenapa? Ada gulanya. Antum seneng kopi pahit atau kopi yang seneng yang mana? Kebanyakan seneng kopi yang ada rasanya. Kopi pahit kan untuk orang yang kesehatan aja itu. Kalau kenikmatan dikasih gula. Pas kopinya enak zen. Kopi yang dipuji-puji, kopinya zen. Padahal ono gulanya itu. Lupa dengan gulanya. Tehnya, enak tehnya itu. Padahal juga ada gulanya. Iya apa enggak? Nah, iya. Antum kalau bikin kue, dikasih gula enggak? Kue yang manis. Hah? Kalau tanpa gula, rasanya apa? Hambar, enggak enak ya? Kue apa ini, Mi? Kok rasanya begini, hambar begini? Hah? Terus bagaimana? Nah, tambahi, ada gulanya. Susu juga ada kandungan gulanya. Enak, kuenya enak. Malah muji kuenya. Gulanya kamu kemanakan? Jadi hukum asalnya mubah. Bagi orang yang sehat, gula itu nikmat. Bagi orang yang bermasalah, banyak kemadharatannya. Sehingga jangan mengkonsumsi gula atau semisal yang ada unsur gulanya bagi yang terkena diabetes. Bagi penderita diabetes jangan gula. Itu dalam rangka untuk kesembuhan penyakitnya para keluarga itu. Ini aja sesungguhnya ya. Saya mau tanya, durian enak apa gak enak? Atau suka durian ya? Masya Allah. Ada orang yang makan durian sampai 10 biji. Bukan 10 butir, 10 ini, 10 buah ini. Durian. 10. Makan sendiri dia. Tahu-tahu dia mabuk. Gitu. Tahu-tahu dia, wah, jantungnya kena. Tahu-tahu dia naik kolesterolnya. Langsung masuk rumah sakit. Dicek. Wah, bapak tinggi banget pak kolesterolnya pak. Nah, bapak kena serangan jantung ini. Ini yang salah durianya atau orangnya? Durianya jadi haram atau masih halal? Halal. Yang enggak fair itu orangnya. Makan 10 buah gitu gede makan sendiri. Langsung kembau dia berpenyakit. Kalau dia makan secukupnya. Enak, halal. Ketika dia sehat afiat, enak halal. Ketika dia trouble dengan berbagai macam penyakit baru, maaf pak, jangan durian. Ini bisa memicu tingginya kolesterol. Jangan dulu, bukan haram. Jangan dulu, sembuh makan lagi duriannya. Ada masalah. Tapi kalau rokok, dalam semua keadaan, dalam semua waktu, kamu sehat, kamu nggak sehat, hukumnya haram, zatnya haram. Apa sekarang? Pengumuman pemerintah atau pemerintah kalau dibungkus rokok itu. Dulu kan rokok bisa menyebabkan impotensi dan segala macam gitu ya. Ini enggak, rokok membunuhmu. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, kamu jangan membunuh diri kamu sendiri. Merokok bunuh diri. Haram, zatnya haram. Difahami insyaallah ya? Beda. Jangan dikiaskan dengan itu dong. Artinya kalau itu gula juga haram dong. Kalau gula enggak haram, rokok juga jangan diharamkan. Oh, beda. Babnya lain barakallahu fiik. Nah. Difahami insyaallah ya? Ada yang suka sate kambing? Hah? Enak enggak? Enak, apalagi sate yang empuk. Nyes. Nyes. Nyes tergede ya. Atau dikasih sampai 20-30 sendok masuk aja sudah. Nyes, nyes, nyes. Haram apa halal? Hah? Halal. Ada orang makan sate 10 sendok langsung KO dia. Bawa ke rumah sakit. Kenapa? Naik darah tingginya. Ternyata dia adalah seseorang yang mengidap penyakit darah tinggi. Lagi tensinya lagi tinggi, makan sate. Semangat dia, wah ya, 10 tahu-tahu dia. Apakah jadi haram sate tadi? Tidak halal. Jangan bagi dia, jangan. Sebab dia sedang bermasalah pada kesehatannya. Dipahami siapa ya? Bukan dia. Paham ya? Tapi kalau rokok, zatnya haram. Narkotika, zatnya haram. Dipahami siapa ya? Pil koplo, zatnya haram. Itu bagaimanapun keadaannya, haram. Maka tidak boleh konsumsi sedikit ataupun banyaknya barakallahu fiikum. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Cukup? Cukup ya? Hah? Cukup. Hati-hati. Wah wah wah wah. Mohon solusinya Ustaz. Saya ingin melamar seorang wanita, Ustaz. Komentar. Kalau sakti komentar enggak apa-apa kalau komentar, komentar ya. Jangan ikut-ikutan yang ini. Kecil. Saya kepingin melamar seorang wanita. Namun qadarullah itu wanita telah dilamar oleh saudara saya yang seagama, semuslim. Jadi antum kedahuluan ini. Baru rencana. Nah, cari-cari informasi dapat si fulana. Insyaallah yang ini. Baru rencana, baru mau maju, le ada yang ngelamar. Namun saudara saya tersebut belum disetujui oleh perempuan tadi. Apakah saya boleh melanjutkan rencana anak untuk melamar dia? Selama belum selesai proses khitbah antara saudara kamu tadi dengan itu perempuan, kamu enggak boleh masuk. Wala yakhthub ba'dukum ala khitbati akhi. Kamu jangan mengkhitbah, jangan melamar wanita yang sedang proses khitbah dengan saudara kamu. Sampai sudah betul-betul selesai proses. Tanyakan aja. Kamu mau dia? Iya. Sudah selesai? Sudah. Enggak diterima. Khair insyaallah. Senyum dia. Alhamdulillah. Khair insyaallah kan gitu ya. Begitu selesai, tidak ada lagi proses, antum boleh masuk. Melamar berkhitbah perempuan tadi. Tapi kalau masih dalam proses, masih tarik ulur, ini belum setuju, ini masih berusaha untuk meyakinkan dan segala macam, masih proses, jangan masuk. Jangan nas sabda Rasul tadi, sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya adalah, kalau kamu masuk, akan memunculkan perseteruan. Setelah kamu tidak mengerti, akan jengkel kepada anda, merusak ukhuwah Islamiyah. Selesaikan sampai dia tuntas, free, nggak ada lagi yang maju, antum maju. Dan cepat, jangan tinggalan lagi. Antumnya nunggu-nunggu. Sudah ya? Kosong? Sudah? Masuk? Lut? Keduluan lagi. Ya sudah, nunggu lagi. Sampai kosong, antum masuk. Barakallahu fikum. Nah, ketika antum masuk, antum jangan membanding-bandingkan kamu dengan dia. Ya gitu kan? Memang ditulisnya kayak gitu. Yang ini, nih, gak perlu. Gak boleh ya. Itu sudah gak ada sangat pautnya dengan antum. Dia sudah ada urusan, antum mengkhitbah itu wanita dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Diterima? Alhamdulillah. Gak terima? Ya sudah, jangan kecewa. Masih banyak perempuan lain di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Cukup? Untuk yang lain, mau sampaikan? Cukup? Cukup bisa lah ya? Cukup. Yang penting terus bermujahadah. Terus berjihad. Ya, terutama bidakwah, ta'allum, ta'lim, wa tarbiyah. Barakallahu. Kesempatan kita jihad ya sekarang ini. Ketika anda memegang sebuah dakwah, sebuah ma'had, sebuah tarbiyah, kesempatan untuk berjihad, jihadun nafsi, jihad yang hakiki, barakallahu. Nah, semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu hafizakum.